Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyyu salihin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pengajian kita membaca Syarh Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, qala وقوله فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا. Sembahlah Allah, واصطبر لعبادتي, sabarlah engkau dalam beribadah kepadanya. هل تعلم له سميا, apakah kamu tahu ada yang semisal untuk Allah, yaitu tidak ada yang semisal untuk Allah. Ayat yang berikutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu, sebanding dengan Allah. Ayat berikutnya, kata Ibnu Taimiyah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, janganlah kalian menjadikan untuk Allah andada, tandingan, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Ayat yang lain, wa minan nasi may yattakhidhu min duni lahi andadan yuhibbunahum kahubbillah, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka cinta kepada tandingan itu, sembahan selain Allah. Kahubbillah, sama dengan cintanya kepada Allah. Ayat berikutnya, wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhilli wa kabbihhu takbira. Allah katakan, katakanlah segala puji hanya miliknya, milik Allah, yang tidak mengambil anak dan tidak ada syarik, tandingan untuk Allah dalam kerajaannya, kekuasaannya. Wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhilli, dan Allah tidak memiliki penolong karena Allah butuh, hina, rendah, lemah, tidak ada yang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Wakabbirhu takbira, dan besarkanlah Allah takbiran dengan sebesar-besarnya. Terakhir, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertasbih seluruh apa yang di langit dan di bumi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepunyaannya lah, miliknya lah kerajaan, dan untungnya lah pujian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu terhadap segala sesuatu. Kira-kira sifat apa ini? Hah? Sifat-sifat apa yang ditetapkan ini yang beliau ingin sebutkan? Sifat-sifat yang bentuknya penafian, peniadaan. Perhatikan komentar Syekh Ali Harraf rahimahullah. Ayat-ayat di atas tadammat hadil ayatul karimah jumlatan min sifatis sulub. Ayat-ayat di atas yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ini menyebutkan sejumlah sifat-sifat untuk Allah yang bentuknya penafian, peniadaan. Ingat faedahnya bahwa sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi dua. Ada yang bentuknya penetapan, dan ini yang paling banyak dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah memiliki tangan, Allah memiliki, Allah bijaksana, Allah maha hikmah, Allah penetapan. Dan ini yang paling banyak. Jenis kedua, sifat yang bentuknya peniadaan. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah tidak capek, Allah tidak lupa. Dalam Al-Quran semua itu ayatnya. La takhudhu sinatun wa la nawm, tidak tidur dan tidak ngantuk. La yadhillu rabbi wa la yansa, Allah tidak pernah sesat dan tidak pernah lupa. Wa ma massana bil lughub, kata Allah, dan kami tidak merasakan capek walaupun sedikit. Ini sifat bentuknya apa? Hah? Peniadaan, peniadaan. Syekh Ali Harraf mengatakan ayat-ayat di atas Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan kepada kita bahwa di antara sifat-sifat Allah ada yang bentuknya penafian. Ini dia. Di antara bentuknya. Kata Allah, hal ta'lamu nausamiyah, ayat yang pertama ya. Kita baca keterangan Syekh Ali Harraf. Kata beliau, dalam ayat-ayat di atas ada penetapan sifat-sifat penafian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Penafian apa? Penafian sami. Sami itu artinya yang sebanding, yang sama. Wal kufu, kufu sama artinya. Kufu ya, sudah jadi bahasa Indonesia ya. Sekufu, sebanding, sama. Peniadaan, penafian apa lagi? Niddun, nid, nid artinya tandingan, lawan. Syarik, syarik artinya sekutu. Makanya kalau ada orang dalam jual beli, ada namanya syuraka, kerja sama, syarik. Ketika seorang bekerja sama, namanya syarik. Teman, lawan, teman, itu syarik. Tandingan, wal-wali, wali, penolong, yang membantu. Dinafikan dalam Al-Quran sebagaimana ayat yang intinya sebutkan. Wal-wali minadzul wa haja, penolong dalam keadaan karena dia butuh dan perlu. Ini tidak ada seperti ini. Dari Allah dinafikan. Kama tadammanat ba'du sifatil isbat, sebagaimana ayat-ayat di atas juga menetapkan beberapa sifat yang bentuknya penetapan. Seperti sifat al-mulk, kerajaan, wal-hamd, pujian, wal-qudrah, wal-kibriya, kemampuan dan kebesaran, wat-tabaruk, dan keberkahan. Tapi kita selalu ingat bahwa ketika disebutkan sifat-sifat penafian, ini pentingnya jangan dilupakan. Di dalam Al-Quran, sifat-sifat yang bentuknya peniadaan, penafian, Ini sifat-sifat yang ada kesempurnaannya. Kenapa? Sebab dimaklumi bahwa seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, entah itu sifat penetapan atau bentuknya penafian, peniadaan, sempurna. Nah, sekarang bentuknya yang penafian, peniadaan, kapan kita katakan sempurna? Ingat bahwa penafian itu ada dua. Pertama, penafian yang murni penafian. Maksudnya apa? Sekedar penafian tok. Tidak ada di baliknya kesempurnaannya. Saya katakan, si fulan bukan tukang sapu, bukan tukang bekam, bukan tukang sampah, bukan tukang ini dan itu. Penafian apa yang diinginkan dari penafian ini? Tidak ada. Dia bukan tukang bekam, ya bukan tukang bekam. Bukan tukang sapu, ya bukan tukang sapu. Faham? Ini penafian untuk Allah, tidak ada penafian seperti ini. Kenapa? Tidak ada kesempurnaannya, tidak ada pujiannya. Penafian yang untuk Allah dalam Al-Quran, penafian jenis kedua. Penafian apa? Penafian yang ada kesempurnaannya, pujian. Dari mana pujiannya? Penetapan lawannya secara sempurna. Contoh, Zaid orangnya bukan orang yang pelit. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Sering bersedekah dia. Zaid bukan orang yang bodoh. Apa yang diinginkan itu? Penetapan lawannya. Berarti dia orang apa? Pintar. Zaid tidak pernah bohong. Berarti apa dia? Jujur. Nah, ini penafian ini bentuknya peniadaan, tetapi ada kesempurnaannya. Pujiannya itu apa? Tetapkan lawannya secara sempurna. Itu yang diinginkan dalam Al-Quran. Semua penetapan sifat Allah, semua sifat-sifat dalam Al-Quran yang bentuknya peniadaan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kedua. Coba kamu lihat, buka Al-Quran. La takhudhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah disentuh oleh rasa ngantuk dan tidur. Untuk apa ini? Penetapan kesempurnaan apa? Sifat hidup Allah. Kan begitu? Penetapan sifat hidup Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah nafikan dari dirinya tidak ngantuk, tidak tidur? Kenapa? Sebab sifat hidup Allah sempurna, berbeda dengan sifat hidupnya makhluk. Bisa? Bisa ditanya? Dalam Al-Quran Allah katakan, La yadhillu Rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah sesat dan tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa. Allah nafikan dari dirinya sifat lupa. Karena kesempurnaan apanya itu? Kesempurnaan ilmu. Saya sudah tahu karena pernah ditanya. Kesempurnaan ilmu. Tidak ada dalam Al-Quran bentuknya penafian, pasti begitu. Lawannya, itu yang diinginkan. Sebab kesempurnaan yang diinginkan, semua sifat Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan, pujian untuk Allah. Makanya namanya al-asmaul husna. Sifat-sifatnya sifatul ula. Al-asmaul husna wa sifatul ula. Nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, pujian. Adapun penafian yang bentuknya sekedar penafian tok, tidak ada lawannya secara sempurna, pujian di baliknya tidak ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya. Makanya bantahan Ibn Hazm rahimahullah rahmatan wasiah, semoga Allah mengampuni beliau rahimahullah, dia sifatkan Allah, dia namakan Allah dengan apa? Ad-dahru. Allah itu zaman. Dibantah oleh ulama rahimahullah taala Ibn Hazm. Kenapa? Dalilnya ada. Ya ma'lum Ibn Hazm zahiriyah, sesuai dengan zahir hadis diambil. Iya. Ya kan? Makanya ketika Nabi mengatakan la yabullanna hadum fil ma'id da'im, jangan kalian itu kencing di air yang tidak mengalir. Ibn Hazm mengatakan, oh berarti kalau kencing ditimbak, lempar di situ, boleh. Kan dilarang kencing langsung. Jumur dalam. Ketika dia baca hadis, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, kata Nabi Sallam, Allah berfirman, yasubbu yuzuni yuzunani yuzuni ibnu Adam. Anak cucu Adam mencela saya, menyakiti saya. Yasubbu dahar. Kenapa? Kata Allah, mereka mencela waktu, zaman. Kata Allah, wa ana dahru. dan saya adalah zaman. Ibn Hazm mengatakan, oh berarti Allah memiliki nama zaman, waktu. Dahar artinya zaman. Dibantah oleh ulama. Bantahnya dari si mana? Lafaz hadis itu sendiri. Bantahan kedua, bahwa sifat zaman, waktu tidak ada pujiannya. Di mana pujiannya itu kalau Allah bernama dalam zaman? Apa pujiannya? Tidak ada. Sebab sifat Allah seluruhnya pujian. Dibantahan hadis oleh ulama. Baca lanjutan hadisnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ana ad-dahr." Saya adalah zaman. Uqallibul laila wan nahar. Saya membolak-balikkan malam dan siang. Itulah zaman. Itulah waktu. Ya. Kenapa Allah mengatakan saya adalah zaman? Bukan berarti Allah waktu. Kenapa? Masa Allah waktu dan Allah bolak-balikkan dirinya? Karena Allah kata Allah dalam hadis suci itu, "Wa ana ad-dahr." Saya adalah zaman. Uqallibul laila wan nahar. Saya membolak-balikkan malam dan siang, itulah waktu. Kalau Allah zaman, tidak mungkin Allah membolak-balikkan dirinya. Bagaimana caranya? Tapi kenapa Allah menyandarkan bahwa dirinya zaman? Sebab Allah yang menciptakan zaman itu. Makanya tidak boleh mencari waktu. Hari apa ini? Hari Kamis. Oh, sial. Tidak boleh. Allah yang mencari, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu. Tidak boleh mencarinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Yudini ibnu Adam." Anak cucu Adam menyakiti saya. Kenapa? Mereka mencela waktu. Padahal Allah menciptakan zaman itu. Makanya Allah menjelaskan, "Uqallibul lail wan nahar." Dipaham ya? Nah, di sinilah letaknya juga. Kenapa tidak boleh mencela? Dalam al-hadis dilarang mencela angin. Ya, la tasubbur riyah. Jangan kalian cela angin. Kenapa? Allah perintahkan angin. Dilarang mencela waktu. Kenapa? Allah menciptakan waktu itu yang atur. Kalau menghina, mencela yang diatur oleh Allah, secara tidak langsung mencela yang mengaturnya, kan begitu? Ah, di sini juga ilahnya, berarti kita tidak heran kenapa dilarang mencela kaum muslimin. Kata Nabi SAW, ada empat, ada perkara jahiliyah yang tidak pernah tinggal oleh umatku. Apa itu? Hah? To'an fin nasab, mencela nasab. Kamu itu orang hitam, kamu itu ini, mencela. Tidak boleh, kenapa? Ini ciptaan Allah. Sama semuanya. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid, bagian-bagian akhir kitab Tauhid, beliau menyebutkan perkara-perkara yang bisa mengarah kepada kekufuran dari hal lisan. Beliau masukkan itu tadi. Ya. Bab la tasubbur rih. Ada pembahasannya. Jangan mencela angin, jangan mencela waktu. Kenapa? Ini mencacati tauhid. Mencacati tauhid. Makanya lah dibahas dalam kitab tauhid. Lihat ya. Kata beliau, adapun firman Allah dalam Al-Qur'an, "Hal ta'lamu lahu samia?" Perhatikan ini ilmu. Ilmu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada namanya istifhamun ingkari. Bentuknya pertanyaan, tetapi ia diingkar adalah pengingkaran, penafian. Tapi bentuknya pertanyaan. Bentuknya pertanyaan. Contohnya Allah mengatakan, "Asyhadu khalqahu." Allah bertanya, "Asyhadu khalqahu?" Apakah manusia menciptakan ketika mereka dicipta? Apakah manusia itu menyaksikan, melihat ketika mereka dicipta? Allah bertanya, "Asyhadu khalqahu?" Apa maksudnya itu ayat? Hah? Penafian bahwa manusia tidak melihat, tidak menyaksikan ketika mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingat? Hah? Bagaimana itu proses dalam perut? Ketika dirinya sendiri dicipta? Tidak ada. Asyhadu khalqahu. Nah itu bentuknya pertanyaan, tapi hakikatnya apa? Pengingkaran, penafian. Bahwa maknanya adalah mereka sama sekali betul-betul tidak melihat ketika mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu? Ada tandingan untuk Allah? Berarti apa maksudnya ini? Tidak ada tandingan untuk Allah. Allah nafikan, tapi bentuknya pertanyaan. Ini namanya istilahnya dalam bahasa Arab istifhamun ingkari, pertanyaan bentuknya pengingkaran yang tidak butuh jawaban. Tidak butuh jawaban. Maksudnya sudah jelas. Itu bentuk pengingkaran kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Alakumuz zakar walau unta?" Nah, coba. Allah bertanya kepada orang musyrik, "Alakumuz zakar walau unta? Tilka idzan qismatun dhiza." Apakah untuk kalian itu adalah laki-laki dan Allah untuk Allah adalah perempuan? Sungguh ini kata Allah pembagian yang tidak adil. Kenapa? Para musyrikin itu kalau mereka lahir anaknya perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza busyira ahadun bil unta dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib." Para musyrikin kalau diberikan kabar mereka lahir anaknya perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, wajah mereka hitam. Yatawaru minal qaumi min su'i ma busyira bi ayumsiku ala hunin am yadussu fi turab. Mereka akan menanggung malu atau dia kubur anak itu hidup-hidup. Jadi dua kemungkinannya, menanggung malu atau bunuh itu anak. Terpaksa memilih bunuh anak itu. Bagaimana caranya? Mengubur hidup-hidup. Ini orang musyrikin tidak mau keluar anak laki perempuan. Maunya anak laki-laki. Tetapi mereka sandarkan kepada Allah, malaikat anak perempuannya Allah. Perhatikan, makanya mereka menyembah malaikat. Malaikat katanya anak perempuan Allah. Allah katakan, "Alakumuz zakar walau unta?" Apakah kalau begitu kalian anak, punya anak laki-laki atau anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza, kata Allah. Ini pembagian yang tidak adil. Bentuknya apa? Pengingkaran bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak laki-laki walau anak perempuan. Tidak ada. Ini dalam Al-Qur'an banyak ya, ini uslub cara penyampaian dalam Al-Qur'an. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah mengomentari Ibnu Taimiyah sendiri ya dalam kitabnya, dalam sebagian kitabnya, bukunya, dalam Tadburiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, qala ahlul lughah, ahli bahasa Arab mengatakan, hal ta'lamu lau samiyah, apakah kamu tahu ada yang samiyah untuk Allah, yang sama untuk Allah? Maksudnya apa samiyah? Ibnu Taimiyah mengatakan, naziron, yang sebanding, yang sama. Satahakka mislasmihi, istahakka mislasmihi, yang sama sesuai, yang sama seperti namanya Allah. Adakah? Tidak ada. Walaupun penamaannya sama. Paham? Walaupun penamaannya sama. Jadi yang dinafikan di sini, samia artinya kan nama isim. Iya, hal ta'ala mulau samia, apakah kamu mengetahui ada yang sebanding seperti nama Allah Subhanahu wa taala yang sama dengan Allah? Penafian di sini bukan maksudnya berarti tidak ada yang nama seperti Allah sama. Tidak. Kalau sekedar penamaan ada. Allah memiliki tangan. Manusia juga memiliki tangan. Sama-sama yadu. Iya. Tapi berbeda. Tangan Allah dan tangan makhluk. Paham? Yang dinafikan berarti sama hakikatnya. Tidak ada. Kalau sekedar penamaan, iya. Melihat, Allah juga melihat. Manusia juga melihat. Mendengar, iya. Allah mendengar, manusia mendengar. Tapi apakah sama pendengarannya makhluk dengan Allah Jalla wa'ala? Tidak. Hal ta'ala malam saniyah. Kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Tidak ada yang sama. Jelas ya? Sayyid. Yuqalu musamiyatan yusamihi wa hadha ma'na yama yura ibn Abbas hal ta'ala mulau samia masalan au syabihan sama. Bahwa samia artinya yang mirip, yang sebanding, yang sama dan seterusnya. Wal istifham al ayat ingkari ma'nahu nafyu ayat la ta'ala mulau samia. Masya Allah, ini faedah. Kata beliau, ulama mengatakan intinya, kata beliau ya, Alhamdulillah. Istifham di dalam ayat ini ingkari, pengingkaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penafian. Berarti ketika Allah bertanya, hal ta'ala munau samia, apakah kamu tahu ada yang sama untuk Allah? Maksudnya apa? Kamu tidak tahu. Kamu tidak akan pernah tahu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan bahwa ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Wa amma qawluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini qiraah kita bil waw. Kalau qiraah lain, qiraah sab', salah satu dari kiro, 7 kiro yang mutawatir dengan alif hamzah muncul aslinya walam yakullahu kufuwan ahad. Begitu macam pakai alif. Kalau kita harf an asir dengan waw kufuwan ahad. Apa kufun itu kufun apa artinya? Kata Syekh wal muradu bil kufi al mukafi wal musawi. Al kufur itu adalah yang sama, yang sebanding dengan Allah. Maka ayat ini kata Syekh Fahadil ayat tanfi anhu subhanahu an-nadhir wa syabih min kulli wajhi. Ayat ini menafikan segala yang mirip dengan Allah, yang serupa dengan Allah dari segala sisi. Dari segala sisi. Li'anna ahadun waqa nakiratan fisiyakin nafi. Sebab ahadun, coba lihat ayatnya, ahadun itu tidak ada alif lamnya. Iya kan? Ada alif lamnya. Walam yakullahu kufwal ahad. Tidak ada alif lamnya. Ahadun, ahadan, ahadun, tidak ada alif lamnya. Bukan al-ahadu, tapi ahadun. Kaidahnya bahwa kalau ada bentuknya peniadaan, ini bahasa Arab, dan ada setelahnya kalimat nakiro, nakiro itu yang tidak punya alif lam, itu tandanya, salah satu tandanya, maka bentuknya, maknanya ayat itu adalah peniadaannya umum. Siapapun dia, dimanapun dia, sama sekali tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sebab pakai nakira, tidak ada alif lamnya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Ini ilmu penting ini. Contoh lain, saya contoh dalam ayat. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Kata Allah, masjid-masjid ini hanya miliknya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan kalian, berarti kan larangan. Jangan kalian beribadah kepada selain Allah ahadan. Siapapun dia, satupun, siapapun dia, ahadan. Malaikat, pohon, batu, orang soleh, nada. Siapapun dia, ahad. Ahadan, nada juga alif lamnya. Berarti umum juga. Paham? Banyak dalam Al-Quran seperti ini ya. Makanya sangat indah sekali tulisan-tulisan ulama yang memberikan kita ilmu tentang kaidah tafsir. Dan ini mudah dipelajari. Mungkin insya Allah kalau ada waktu kita baca. Sebab di sini ada pelajaran tafsir. Iya, arba'in tafsir di sini. Nanti kalau ada waktu kita sebutkan itu. Kaidah-kaidah dalam tafsir. Gampang, mudah. Supaya ketika baca ayat, oh iya pernah lewat. Iya. Dengarkan imam baca ini, oh iya pernah lewat, pernah pelajari. Iya. Enak, mentadaburi ayatnya enak, mananya. Ibnu Qayyim rahimahullah sudah tulis itu. Iya. Dan diringkas oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kaidah-kaidah dalam tafsir. Itu disebutkan semua dan ilmu-ilmu seperti ini ada di dalam. Tentang kaidah-kaidah mananya ayat, oh ini ayat mananya pengikaran ini kalau seperti ini, itu ada dalam kaidah tafsir. Baik, wa fayummu, dan ini mananya umum kata beliau, wa qad taqaddama al-kalam ala tafsir surat al-ikhlas kulliha falyurja ilaiha, dan telah berlalu penafsiran ayat ini dalam surah al-ikhlas. Telah lewat kan surah al-ikhlas di awal-awal majelis. Ya, makanya beliau mengatakan kalau mau lihat fal yurja ilaiha, silakan kembali ke situ lihat. Maksudnya beliau tidak terlalu dalam lagi masalah tafsirnya, sebab sudah lewat tentang surah Al-Ikhlas. Ya. Kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas seperti Al-Qur'an? Kenapa? Ada hadiah. Ada hadiahnya. Kenapa dikatakan? Sebentar. Pikir lagi. Ada waktunya untuk hadiahnya. Qala rahimahullah fal andadu wa maqalu ta'ala fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan andadan untuk Allah, tandingan. Fal andad jam'u niddun. Andad itu jamaknya niddun. Niddun satu tandingan. Tandingan-tandingan andadun. Jamak takcir namanya. Wa ma'nahu kama qila, dan maknanya sebagaimana dikatakan nadhir al-munawi. Andad artinya yang sama, yang sebanding dan seterusnya. Laisa lillahi niddun wala diddun, tidak ada tandingan untuk Allah dan tidak ada lawannya. Tidak ada lawannya. Bagaimana mau kita katakan ada Allah memiliki lawan? Hah? Pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samawati matwiyatun biyaminihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Pada hari kiamat langit itu digenggam oleh dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Bumi semua digenggam oleh tangannya, tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ketika Allah menggenggam langit dan bumi semuanya, Allah mengatakan "Ainal jabbarun." Mana yang orang-orang yang sombong? Tidak ada lawan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau berani. Tidak ada yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa, Maha kuat. Wal muradu nafyu ma yukafi'u wa yunawi'uhu wa nafyu ma yudaddu wa yunafihi. Maknanya ayat ini, fala tajallillahi andada, maksudnya jangan kalian menjadikan ada yang sama dengan Allah. Berarti kata Syekh maksudnya adalah penafian kesamaan untuk Allah, tandingan dan seterusnya. Tapi bentuknya larangan. Bentuknya larangan. Wa antum ta'lamun waqa'at halal minal waw taja'alu wal ma'na. Apa maksudnya ini? Perhatikan. Kata Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan tandingan untuk Allah dalam keadaan kalian tahu. Apa maksudnya? Kalian tahu. Syekh mengatakan, "Idza kuntum ta'lamuna anna Allah huwa wahdahu alladhi khalaqakum wa razaqakum wa anna hadhihi al-alihata allati ja'altumuha lahu mudara wa amsalan sawaitumuha fil istihqaq al-ibadah la takhluqu shay'an bal hiya makhluqah wa la tamliku lakum dhanna wa la naf'a fatruku ibadatahum wa afridu subhanahu bil ibadati wa ta'dhim." Maksudnya kata Allah, janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan kalian tahu. Maksud ayat ini adalah kalau kalian tahu Allah yang mencipta, Allah yang menguasai, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, kalau begitu serahkan ibadah hanya kepadanya. Sebab kalian sudah tahu bahwa dia adalah penguasa. Paham? Ini bertarung untuk orang-orang secara musyrikin. Bantahan untuk orang musyrikin yang mereka meyakini tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwa hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang mengatur segalanya, tapi ibadah mereka serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun. Lebih mengerikan lagi orang musyrikin zaman sekarang. Syekh Muhammad bin Abdurrahman menyebutkan hal ini dalam Qawaidul Arba', kaidah terakhir yang keempat. Perbedaan orang musyrikin zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu, rubiah dia tahu Allah yang mengatur, Allah semuanya. Kalau sekarang, ngeri. Rububiyah pun mereka terjatuh dalam kesyirikan. Bahkan ada yang mengaku yang bisa pindahkan air itu ketika banjir di goa. Coba. Dia buat rububiyah itu ngeri kesyirikannya. Baik. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, kalian jadikan untuk Allah tandingan, kalian samakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. La takhluqu syai'an, yang tidak mencipta sedikit pun. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memuji bapaknya, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an." Wahai bapakku, kenapa kamu menyembah yang tidak melihat, yang tidak mendengar, yang lagi tidak melihat dan tidak bisa memberikanmu apa-apa? Tidak bisa mencukupkanmu apa dari sesuatu. Tidak bisa mengangkat bahaya darimu. Kenapa kamu sembah seperti itu? Maksudnya apa? Kata ulama, berarti ayat itu penetapan bahwa yang berhak disembah adalah dialah yang maha mendengar, dialah yang maha melihat, dialah yang mengabulkan segala permintaan hajat manusia. Kata Syekh, bal hiya makhluqah, bahkan yang kalian sembah adalah makhluk. Wala tamliku lakum dharran wala naf'a, yang tidak memiliki sedikit pun dari untuk kalian bahaya dan manfaat. Maksudnya apa? Tidak bisa mengangkat bahaya dari kalian dan tidak bisa memberikan manfaat untuk kalian. Untuk kalian. Makanya Nabi Ibrahim ketika memenggal apa? Sembahan bapaknya itu, dia sisakan satu. Iya. Dia sisakan satu. Apa kata Ibrahim alaihissalam ketika kamu yang memenggal kepalanya, Kata Nabi Ibrahim, fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya itu kalau dia bicara sampai penggal kepalanya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya mereka mau berpikir, kok kalian semua yang tidak bisa bicara? Tanya dia, kalau dia bisa berbicara, kalau mereka memang sembahan. Wa amma qawluhu wa man wa minan nas may yattakhidhu, ini faedah penting. Faedah penting. Ayatnya perhatikan. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan untuk Allah. Caranya bagaimana? Apakah dia sujud kepada selain Allah itu? Dia menyembah? Tidak. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta selain Allah sama dengan cintanya kepada Allah. Berarti tandingan dalam hal apa? Cinta. Dalam hal cinta. Maksudnya apa ini? Perhatikan. Fa huwa ikhbaru min Allah 'ala al-musyrikin bi annahum yuhibbuna alihatahum kahubbillah azza wa jalla. Ini pengkhabaran dari Allah bahwa orang musyrikin mencintai sembahan mereka sama dengan cintanya kepada Allah. Paham? Berarti penafsiran pertama ayat ini bahwa orang musyrikin mencintai Allah juga, tetapi cintanya terbagi. Dia mencintai Allah, tetapi dia cinta juga selain Allah. Paham? Berarti terbagi 50-50. Makanya lanjutan ayatnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman lebih tinggi, lebih besar cintanya kepada Allah. Kenapa? Sebab mereka murni, tidak terbagi cintanya. Otomatis lebih besar. Iya, daripada orang musyrikin. Kenapa? Orang musyrikin terbagi. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuna qabila. Yaitu apa maksudnya, Pak? Orang musyrikin itu cinta kepada sembahan mereka. Tidak mencintai Allah sama sekali. Nah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah dari sembahan, dari orang musyrikin mencintai sembahan mereka. Ini dua makna dalam ayat. Paham maksudnya? Paham perbedaannya? Hah? Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada menjadikan tandingan untuk Allah. Baik, sampai itu paham ya? Bagaimana bentuk tandingan itu? Yuhibbuna qabila. Mereka cinta kepada sembahan mereka sama dengan cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah dari, nah itu persetujuan itu dari apa? Apakah dari cintanya orang musyrikin kepada Allah atau dari cintanya orang musyrikin kepada sembahan mereka? Kalau penafsiran pertama, berarti orang musyrikin juga cinta kepada Allah, tapi cinta yang terbagi. Makanya Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman cintanya kepada Allah lebih besar. Paling besar, sangat besar daripada cinta mereka kepada Allah. Kenapa? Sebab cinta orang musyrikin terbagi. Ini kalau penafsiran pertama. Penafsiran kedua, cintanya orang-orang yang beriman lebih besar daripada cintanya orang musyrikin kepada sembahan mereka. Mereka tidak cinta kepada Allah sama sekali. Ini penafsiran yang kedua. Tapi pendapat yang pertama lebih banyak yang pilih. Lebih banyak yang pilih. Ada beberapa pertanyaan Ustaz dari peserta. Maksudnya? Oh itu. Dari peserta dan untuk peserta. Ini menunggu. Saya ini seorang pecinta dunia dan sering. Tunggu dulu. Diluruskan dulu sedikit tentang cinta. Kenapa mereka di sini dia anggap kesyirikan cinta? Apakah jangan memahami bahwa tidak boleh mencintai selain Allah? Cinta kita kepada ibu, bapak, anak bersyirik? Tidak. Ini namanya cinta tabii. Paham? Ini cinta yang wajar. Cinta yang dimaksud dalam ayat yang tidak boleh diserahkan kepada Allah adalah cinta yang lahir dari cinta itu apa? Pembesaran, pengagungan, pemuliaan. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Jelas ya? Tapi kalau cinta tabiat, cinta anak, cinta istri, wajar. Jangan mau syirik, nanti syirik ini. Kembang dengan Allah. Bukan itu. Yang ini adalah hub, ma ta'zim wa ihlal. Itu nih yang diinginkan. Cinta yang melahirkan apa? Pembesaran. Orang musyrikin dia cinta sembahnya. Coba perhatikan, bagaimana bentuk cinta mereka kepada sembahan selain Allah? Coba. Dia sembah, dia sujud di situ. Ya, nah, makanya di antara bentuk peribadatan kita kepada Allah, ya, kita sujud kepada Allah, kita salat kepada Allah, kita zakat, kita haji, karena apa? Karena sih cinta kepada Allah, ingin berjumpa dengannya, rindu kepadanya. Kan gitu. Hanya dimaksud, cintanya yang dimaksud. Adapun tabiat, bukan ya? Saya ini seorang pecinta dunia dan sering lalai dari perkara akhirat. Tolong berikan saya motivasi atau nasihat agar saya bisa istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah dan bisa kembali lagi di jalannya Allah dan Rasulnya. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Alhamdulillah hari ini saya bisa menghadiri majelis taklim. Nas'alullah salama wal afiyah wa taufiq wa sadat. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan, kekokohan, taufik dan keistiqomahan di atas jalan dan di atas jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an sudah banyak langkah-langkah untuk istiqomah dalam Al-Qur'an. Dan memang betul-betul subhanallah istiqomah ini ya. Ini yang berat. Iya. Istiqomah subhanallah dalam Al-Qur'an Allah kata innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu. Orang yang mengatakan Rabb adalah Allah dan istiqomah di atasnya, kata Allah, malaikat akan turun kepadanya mengatakan Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masuklah kamu ke dalam surga. Ini orang istiqomah ini. Penafsirannya, malaikat turun kepadanya ketika sakaratul maut. Orang-orang istiqomah, malaikat datang sampai meninggal. Ya, makanya Imam Ahmad ketika sudah sakratul maut, syaitan datang. Hei Ahmad, kamu sudah menang, saya sudah kalah. Sudah sakratul ini, syaitan datang. Ahmad, kamu sudah menang, saya sudah kalah. Ahmad Imam Ahmad, belum. Peperangan belum selesai. Kamu belum kalah, saya belum menang. Imam Ahmad tahu, syaitan datang mempengaruhi Imam Ahmad agar Imam Ahmad ria, ujub, bangga di akhir hayatnya. Coba, tapi Imam Ahmad tahu. Nah ini orang-orang istiqomah seperti ini. Sampai menyerang kematian, hak istiqomah, wa'abud robbak, hatta yatiyaka al-yaqin, sembahlah Allah, Rabbmu, sampai datang kepada kematian. Kayaknya sengaja ini, banyak pertanyaan, saya ceritanya. Bagaimana hukum mengambil ilmu fikih dari orang yang akidahnya tidak benar? Jangan. Apakah fikih tidak ada di ahlu sunnah? Ya akhi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, nahnu ahaqqu biha wa ahliha. Kamilah yang paling berhak dengan itu. Semuanya bahasa Arab, fikih, akhlak Arab, ahlu sunnah. Kan begitu? Ahlu sunnah, nahnu ahaqqu biha wa ahliha. Kamilah yang paling berhak dengan itu dan kami ahlinya. Kata Ibnu Taimiyah, ahlu sunnah. Tidak ada, lengkap semuanya. Ojak sentak kan bahasa Arabnya jika ambil. Iya, bahasa Arabnya nanti dekat masuk syubhatnya apa? Oh iya, ikut. Kan begitu. Bahaya. Bahasa Arab fikih. Banyak alhamdulillah kita ustaz-ustaz yang mengajar fikih, mengajar akidah. Ambil yang sudah jelas akidahnya. Satu pertanyaan, satu hadiah. Kenapa surat Al-Ikhlas dikatakan seperti Al-Quran? Satu orang saja? Dua? Tiga? Yang paling pertama, Fadhl. Kenapa Nabi mengatakan surat Al-Ikhlas ta'rilu sulus Al-Quran? Ibnu Qayyim menyebutkan, sudah disebutkan. Fadhl. Karena Al-Quran terdiri dari tiga. Yang pertama, apa yang pertama tadi? Perintah dan larangan. Ahsan, masya Allah. Terus? Khabar-khabar dan kisah-kisah para nabi dan rasul dan ancaman untuk orang-orang yang menyisi rasul. Baik, terus? Seperti Al-Quran. Baik, itu hadis. Hadis Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, tadi surat Al-Quran. Yang tiganya adalah tauhid dan surat Al-Ikhlas berita tauhid. Ahsan tabarakallah, masyaallah. Sudah ya? Sudah ada? Masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Berarti pertanyaan. Baik. Di antara ucapan Murji'ah. Lagi viral. Di antara ucapan Murji'ah. Amalan adalah syarat keimanan. Amalan adalah syarat kesempurnaan keimanan. Itu ucapan Murji'ah. Pertanyaannya, kenapa dikatakan ini ucapan Murji'ah? Ada syarat keimanan. Kalau yang sudah tahu, saya tidak tunjuk. Coba, tidak ada yang tahu. Penting ini, bahaya ini. Orang-orang Murji'ah mengatakan, Ustaz, sholat, puasa, zakat, itu semua cuma syarat kesempurnaannya keimanan. Kenapa dikatakan ucapan batil? Sesat dan menyesatkan. Ini ucapannya orang Murji'ah. Tafadhol, yang angkat tangan. Kenapa dikatakan ini adalah ucapan orang Murji'ah? Tadi Murji'ah belum terjawab. Murji'ah mengatakan amalan bukan keimanan. Terus ucapannya mengatakan amalan adalah syarat kesempurnaan keimanan. Dari mana kaitannya ini? Belum sempurna jawabannya. Belum ketemu. Betul orang Murji'ah mengatakan amalan bukan keimanan. Ini ma'ruf, masyhur, ma'lum. Pertanyaan saya, kenapa ini orang yang mengatakan amal adalah syarat kesempurnaan keimanan dikatakan sama dengan ini tadi? Kenapa? Baik, kenapa udah dalam sholat? Syarat tanya sholat, berarti bukan di dalam sholat. Berarti ketika mereka mengatakan amalan syarat tanya keimanan, berarti amalan bukan keimanan, bukan keimanan di luar. Di mana ya? Wudu. Iya, kita katakan syarat sahnya salat, bukan rukunnya. Kenapa? Sebab wudu di luar salat. Kalau rukun itu baca Al-Fatihah, ruku, sujud. Kenapa? Dia di dalam salat. Perhatikan ucapannya. Dia haluskan. Lebih halus daripada yang tadi. Kalau yang tadi kan terang-terangan amalan soleh, salat, zakat, puasa, bukan iman. Ini jelas, orang masuk, oh iya, sesat. Kalau ini amalan, sholat, zakat, puasa, haji, syarat sahnya keimanan. Padahal sama dengan yang tadi, hanya dia bahasakan syarat lebih halus, lebih hati-hati. Cukup dulu ya, masya Allah ini. Jazakumullah khair. Nanti lagi, masih banyak. Cukup dulu ya. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن محمد رسول الله. إنه ظن أن لن

Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.